Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bab minasyirki labsul hilqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi, seputar tentang permasalahan keadaan seorang yang mengenakan gelang, benang dan yang semisalnya dalam rangka untuk menolak bala atau mengangkatnya. Dan telah kita sebutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah pada syarahnya yang menjelaskan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui tiga perkara terkait sebab. Yang pertama dari ketiga perkara tersebut yang kemarin telah kita uraikan adalah alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an aw qadara. Tidak boleh bagi seseorang untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab terkecuali sebab yang ditetapkan secara syar'i dan qadari. Kemudian yang kedua, alla ya'tamidal 'abdu 'alaiha, janganlah seseorang bersandar terhadap sebab tersebut. Tapi harus dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kebaikan adalah Allah. Kita ingat perkataan Khalilullah Ibrahim alaihi salat wassalam yang Allah berikan di dalam firman-Nya, wa idza maridtu fa huwa yashfini, apabila saya sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Ibrahim alaihi salam menyandarkan kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab, bukan kepada sebab. Kemudian yang ketiga, alla ay'lama anna al-asbab mahma 'azamat wa qawiya fa innaha murtabitatun bi qada'illahi wa qadarihi la khuruja laha 'anhu. Sebab bagaimanapun besarnya dan kuatnya sebab tersebut, maka ketahuilah sebab itu seluruhnya ditentukan dengan qadha dan qadar Allah Azza wa Jalla, tidak akan keluar darinya. Ketika seseorang sakit, dia mengkonsumsi sekian banyak obat-obat, demikian pula dia harus mendatangi dokter-dokter yang ada di sekitarnya hingga keluar daerah, hingga keluar negeri. Sedemikian mumpuni dokternya dan sedemikian canggih alat-alatnya serta sedemikian mahal obat-obatnya, itu seluruhnya tidak akan lepas dari qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan yang namanya sebab tidak bisa memberikan manfaat dengan sendirinya. Karena itu wajib bagi seorang untuk bersandar bukan kepada sebab, tapi ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari tawakkul, makna dari tawakal, yaitu ketika seseorang al-i'timad ilal asbab, bersandar kepada sebab untuk mewujudkan sesuatu yang dia inginkan atau terhindar dari sesuatu yang dia tidak menginginkan, al-i'timad ala Allah, ya, dia bersandar kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau menolak dari sesuatu yang dia benci, bi akhdhil asbab, dengan ia menempuh sebab baik secara syar'i atau secara qadari. Ini makna dari at-tawakkal, yang pelakunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan keadaan manusia ditinjau dari sisi menempuh sebab itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama beliau menyebutkan manyungkirul asbab, yang mengingkari seluruh sebab. Ia bersandar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit tidak mau meminum obat. Ketika dia jatuh miskin tidak mau bekerja. Ketika dia dalam keadaan kesulitan tidak mau berusaha agar terhindar dari kesulitan tersebut, kesusahan tersebut. Karena dia mengingkari seluruh sebab. Naam, ia mengingkari seluruh sebab. Dan ini adalah kelompok yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Seperti halnya Jabariyah dan Asy'ariyah, mereka menafikan adanya sebab. Pada hakikatnya kelompok tersebut menafikan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di mana Allah menjadikan sesuatu itu ada hikmah-hikmahnya. Ada hikmah-hikmahnya. Di antaranya adalah dengan adanya sebab. Naam. Asani yang kedua, kelompok yang memiliki sikap ghulu fi isbatil asbab, di dalam menetapkan sebab-sebab tersebut. Ghulu dia. Yang pertama kelompok yang mengingkari seluruh sebab, baik secara syar'i dan secara qadari, dia bersandar kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yang ghulu di dalam menetapkan seluruh sebab, sehingga mereka menjadikan sebab tidak hanya secara syar'i dan qadari, bahkan sebab-sebab yang tidak secara syar'i dan qadari mereka juga menetapkannya. Nah, sikap ghulu. Nah, ini bisa terjatuh ke dalam perkara kesyirikan, seperti menjadikan sebab-sebab yang tidak secara syar'i dan tidak secara takdir dia jadikan sebagai sebab, seperti tamimah, ya, jimat-jimat yang dijadikan sebagai sebab untuk menolak bala. Nah, ini termasuk dari kesyirikan. Kemudian yang ketiga, man yu'minu bil asbab wa ta'thiratiha, seseorang yang mengimani sebab dan pengaruh dari sebab-sebab tersebut. Seorang yang menetapkan mengimani adanya sebab serta meyakini sebab tersebut ada pengaruhnya. Lakinnahum la yuthbituna minal asbabi illa ma athbatahu Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sababan syar'iyyan au kauniyya. Akan tetapi mereka tidak menetapkan sebab secara serampangan sebagaimana kelompok yang kedua, tapi mereka menetapkan sebab yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya secara syar'i, demikian pula secara kauni, secara uji coba ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya obat-obat medis yang berkembang di zaman kita saat ini, bisa dipertanggungjawabkan, sudah melalui uji klinis secara medis, bahwasanya obat ini dengan ramuan demikian dan demikian ketika dikonsumsi akan bisa menyembuhkan seseorang dari demamnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang meminum obat tersebut, dia menempuh sebab secara kauni. Nah, sehingga jangan kemudian seseorang dia hobi, ya kan, tidak mau melakukan sebab kecuali sebab secara syar'i saja. tidak mau menempuh sebab kecuali sebab secara syar'i saja. Dia jahil bahwasanya sebab yang ditetapkan oleh mereka para ulama ada dua, secara syar'i dan secara kauni. Nah, secara kauni dan secara syar'i. Sebab secara syar'i dalam dunia medis seperti contoh bekam, ya kan? Bekam. Demikian pula mengkonsumsi habbatu soda, madu dan yang semisalnya. Sebab secara kauni, secara qadari yang ditetapkan melalui uji coba secara medis ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan banyak. Ya, banyak. Operasi, ya kan? Kemudian melakukan akupuntur. Demikian pula berbagai macam obat-obat yang berkembang secara medis. Secara medis. Ini ada ternyata sebagian mereka yang kita katakan kurang pemahamannya di dalam masalah ini. Ketika sakit keras dia tidak mau mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter. Tidak mau dia. Lebih mengkonsumsi habbatus soda, lebih mengkonsumsi madu dan yang semisalnya. Memang benar kita katakan madu dan habbatus soda adalah satu sebab yang ditetapkan secara syar'i. Namun sekali lagi dalam kondisi-kondisi tertentu obat-obat secara medis juga dibutuhkan. Dalam kondisi-kondisi tertentu obat secara medis juga dibutuhkan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika seseorang menempuh sebab-sebab secara qadari bukan secara syar'i, dengan sekali lagi dimengimani yang menetapkan kebaikan untuknya adalah Allah Azza wa Jalla, dia tidak bersandar 100% kepada sebab tersebut, maka yang demikian tidak sama sekali menafikan tawakal. Bahkan inilah tawakal yang sebenarnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ada seseorang yang tidak mau masuk, tidak mau dibawa ke dokter kecuali harus dipaksa. Ya kan? Kecuali harus dipaksa. Digotong rame-rame, dikasih obat bius dulu, enggak sadar, dibawa ke dokter baru mau dia. Tapi kalau dalam kondisi sadar dia enggak mau. Nah, habatus soda. Ini saja padahal sakitnya keras dan membutuhkan tindakan medis. Ini perlu untuk kemudian kita perhatikan secara bersama. Bahwasanya sebab itu ada secara syar'i, ada secara kauni. Ketika seorang menempuh sebab secara syar'i, secara kauni dengan persyaratan seperti yang tadi kita sebutkan, dua-duanya dibolehkan dan bahkan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ma anzala da'an illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan adanya satu penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Penyakit apapun itu. Kecuali dalam hadis Rasul menyebutkan ilal haram, kecuali penyakit kepikunan karena faktor usia. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari penyakit haram tersebut, pikun tersebut. Nah, kemudian Nabi menyebutkan alimahu ma'alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang mengetahuinya adalah yang mengetahuinya, yang jahil akannya adalah orang-orang yang jahil akannya. Nah, sehingga dalam hadis ini berisikan anjuran agar seorang muslim berobat, menempuh sebab agar tertolak dari adanya perkara yang dia khawatirkan berupa penyakit dan yang semisalnya, dengan sekali lagi menyandarkan nasibnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada sebab. Dan ini adalah sesuatu yang dibenarkan, bahkan inilah yang sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullahu ta'ala. والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pada seluruh sebab tersebut apa saja yang dikehendakinya. Sehingga terkadang ada seseorang yang sakit, dia mengkonsumsi obat-obat secara syar'i, demikian pula secara kauni, ternyata sakit tersebut tidak kunjung sembuh darinya, bahkan semakin bertambah parah hingga ajal menjemputnya. Ini menunjukkan yang menentukannya adalah Allah, yang menakdirkan nasib seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza balaghati taraqi wa qila man raq. Apabila nyawa seseorang telah sampai ke tenggorokannya, maka katakanlah kepada dirinya, man raq, siapakah yang bisa menyembuhkanmu? Tidak ada yang bisa menyembuhkan seorang hamba dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Seberapa canggih alat-alat yang digunakan oleh para dokter dan seberapa tinggi keilmuan dokter tersebut, ini tidak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan prinsip yang seperti ini, ketika benar-benar difahami, dicermati, demikian pula dipraktikkan, akan menumbuhkan pada jiwa diri seorang muslim perasaan tenteram, nyaman. Seberapa parah kondisi sakitnya, seberapa parah penderitaannya, merasa tenteram, nyaman, tidak memiliki perasaan kekhawatiran yang demikian besar, karena dia yakin nasibnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Az-Zi'di rahimahullah, in syaa'a abqa sababiyataha jariyatun 'ala muqtada hikmatihi liyaquma biha al-'ibad wa ya'rifu bidzalika tamama hikmatihi. Apabila Allah berkehendak, Allah akan tetapkan sebabnya mengalir berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, agar seorang hamba benar-benar mengetahui dengan perkara tersebut kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh beliau rahimahullah, haitsu rabatal musabbabati bi asbabiha wal ma'ulati bi ilaliha. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu yang terjadi itu ada sebabnya. Itu ada sebabnya. Dan segala sesuatu yang menimpa seseorang itu ada penyebab-penyebabnya, ada ilat-ilatnya. Ada ilat-ilatnya. Tidak kemudian seketika penyakit itu menimpa seseorang, tidak kemudian seketika penyakit itu hilang pada diri seseorang. Ada hikmahnya, yaitu dengan dikaitkan pada adanya sebab-sebab, baik secara syar'i atau secara qadari. Naam. Wa in syaa'a ghayyaraha kaifa yasha' li alla ya'tamida 'alayha al-'ibad wa liya'lamu kamala qudratihi. Dan bila Allah berkehendak lain, Allah akan merubahnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuannya agar seorang hamba dia tidak bersandar kepada sebab tersebut, dan dia mengetahui demikian sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun sedemikian pintar dia merancang sesuatu, terkadang apa yang terjadi berbeda jauh menyelisihi pikirannya. Nah, ini menunjukkan tidak mesti sesuatu yang terjadi berdasarkan sebab, ada kalanya menyelisihi sebab tersebut. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kalian mengatakan dengan bentuk ilzam, memastikan bahwasanya saya akan melakukan hari ini, hari esok, perkara demikian dan demikian. Wala taqulan li syai'in anni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu katakan sekali-kali terhadap sesuatu yang hendak engkau rencanakan, pasti saya akan melakukan hal ini besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kamu mengatakan itu seluruhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Nah. Sehingga disebutkan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah bertekad melakukan sesuatu, azam, azam itu sesuatu yang sudah menjadi keinginan yang kuat, sudah menjadi keinginan yang kuat. Namanya keinginan yang kuat dimiliki oleh seseorang, di antaranya setelah dia menempuh berbagai macam sebab, ada keinginan, azm. Kalau semisal hanya sekedar niatan saja, niatan saja, dari sisi persentasenya di bawah 50%, itu dikatakan alham. Dikatakan alham, keinginan. Nah, keinginan. Kalau azm itu sudah kuat keinginannya, biasanya disertai dengan melakukan sebab. Melakukan sebab. Seperti seseorang dia ingin berbisnis, kalau hanya sekedar meniatkan saja masih ham, masih ham, ah ingin bisnis. Tapi kalau semisal keinginan tersebut sudah menguat, sudah dia melakukan berbagai macam usaha, dia mencari pinjaman untuk kemudian nantinya melakukan apa yang bisa dia lakukan, sudah belajar teknik dari bisnis yang hendak dia lakukan, membeli sarana-sarana dan yang semisalnya, sudah al-azm, sudah al-azm, baru Allah katakan fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga azm dulu, berusaha dulu, berbuat dulu, bertekad dulu, baru kemudian setelahnya bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah, wa inna tasarrufal mutlaqa wal iradatal mutlaqata lillahi wahdahu. Karena yang menentukan secara mutlak nasib seorang hamba, menginginkan secara mutlak sesuatu yang terjadi menimpa seorang hamba, hanya Allah satu-satunya Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga terkadang ketika seorang merencanakan sesuatu, apa yang terjadi menyelisih apa yang dia inginkan. Wa hadha huwa al-wajibu 'ala al-'abdi fi nadharihi wa 'amalihi bi jami'il asbab. Perhatikan pesan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah. Inilah yang wajib dilakukan oleh seorang hamba dari sisi penglihatannya, wacananya, dari mewacanakan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan seluruh sebab-sebab yang ada, baik secara syar'i atau secara kauni. Dia yakin yang memberikan ketentuan atas apa yang dia lakukan adalah Allah, dan dia tidak bersandar kepada sebab, namun dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka duhai betapa indahnya, ya kan, keadaan seorang mukmin ketika dia dihadapkan dengan berbagai macam perkara-perkara yang hendak dia lakukan berupa sebab, baik mencakup urusan dunianya atau mencakup urusan akhiratnya, dia bersandar dengan sebab, maka akan membuahkan semua yang dia amalkan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia melakukan ibadah tawakal. Tawakal adalah ibadah hati yang Allah Azza wa Jalla akan menilai tawakal seorang hamba dan menjanjikan sekian banyak keutamaan bagi mereka orang-orang yang al-mutawakkilin, yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Idza 'alima dzalika faman labisa al-hilqata aw al-khayta aw nahwi aw nahwihima qasidan bidzalika raf'al bala'i ba'da nuzulihi aw daf'ahu qabla nuzulihi faqad asyraka. Apabila kita telah mengetahui ketiga perkara ini, maka seseorang yang dia mengenakan gelang-gelang dengan berbagai macam jenisnya, ragamnya, benang-benang dengan berbagai macam jenis dan ragamnya, dan yang semisal dengan keduanya, qasidan bidzalika raf'al bala, ia maksudkan dengan mengenakan sesuatu tersebut untuk mengangkat bala setelah turunnya, atau mengangkatnya setelah turunnya, qabla nuzuli, sebelum turunnya, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di zaman sekarang ada orang-orang yang merasa hobi dengar kata syirik, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Naam. Tidak boleh kita terlalu keras di dalam berdakwah. Tidak boleh kita memberikan peringatan kepada umat ini, terkhusus kaum muslimin, tentang bahaya kesyirikan. Harus menjaga norma-norma, akhlak-akhlak karimah. Di antaranya adalah toleransi kepada apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan tersebut. Ini penilaian yang sama sekali tidak sesuai dengan bimbingan al-ilm min al-Quran wala min as-sunnah. Naam. Pada hakikatnya adalah membiarkan kemungkaran dan sebesar-besar kemungkaran adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari kesyirikan itu mudah urusannya, insya'a ghafara fa'ilahu. Apabila Allah Azza wa Jalla berkehendak, Allah akan mengampuni pelakunya selama dia muslim, selama dia mukmin, tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Wa insya'adzabaha, Allah berkehendak Allah akan mengadabnya, namun tidak sampai mengekalkan pelakunya di dalam an-nar. Nah, diceritakan oleh mereka para ahli tarikh kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada zaman beliau rahimahullah, seiring dengan sekian banyak mereka ahli bid'ah yang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sehingga memprovokasi umara penguasanya, sampai akhirnya memasukkan beliau ke dalam penjara. Namun di zaman tersebut kaum muslimin dihadapkan dengan kekuasaan bangsa Tatar yang terkenal bengis, kejam, membunuh para ulama, membunuh kaum muslimin tanpa melihat yang tua dengan yang tidaknya, yang anak-anak, yang wanitanya dan yang bukannya. Terkenal bengis, kejam, naam, menghancurkan Islam, membenci Islam, menghancurkan masjid. Pada zaman itu pemerintah meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk kemudian menyemangati kaum muslimin agar melawan bangsa tersebut. Maka keluarlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan semangat jihad, belum menggerakkan hati-hati kaum muslimin untuk berjihad melawan pasukan Tatar tersebut. Dan diceritakan ketika kaum muslimin sedang mempersiapkan diri mereka untuk berjihad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dilihat oleh sebagian orang membiarkan mereka orang-orang yang melakukan perkara-perkara kemungkaran. Ada yang meminum khamr, ada yang melakukan perbuatan-perbuatan keharaman yang lainnya. Maka ketika beliau ditanya tentang sikapnya, beliau mengatakan sesungguhnya kemungkaran yang kalau misal kita melarang mereka untuk menghentikan perbuatan mereka jauh lebih besar. Akan Islam akan runtuh. Demikian banyak darah-darah kaum muslimin akan teralirkan. Daripada kita membiarkan keadaan mereka, orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Kalau semisal mereka masih beriman dan semisalnya mereka akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga dengan izin Allah azza wa jalla, Allah muliakan kaum muslimin sehingga mendapatkan kemenangan ketika menghadapi bangsa tersebut. Ini ma'asyarakat ikhwah, bagaimana mereka para ulama dengan ilmu, demikian pula pengetahuan mereka dalam bab ingkarul munkar, benar-benar mendapatkan berkah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'adi rahimahullahu ta'ala. لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر. Apabila dia berkeyakinan kalau semisal sebab-sebab tersebut yang bukan secara syar'i, bukan secara qadari, adalah sebagai pengangkat bala atau penolak bala dengan sendirinya, maka ini adalah syirik besar. Maka ini adalah syirik besar. Kalau semisal tidak, dia hanya berkeyakinan itu sebagai sebab, dan dia meyakini yang menentukan nasibnya adalah Allah Azza wa Jalla, maka dia terjatuh ke dalam syirik asghar. Maka dia terjatuh ke dalam syirik asghar. Ada orang kita melihat dia mengenakan cincin. Ketika kita tanyakan kenapa kamu mengenakan cincin tersebut, dia katakan ini untuk menolak bala. Ini untuk agar supaya saya senantiasa bugar, senantiasa sembuh, senantiasa sehat dan yang semisalnya. Namun saya yakin yang menakdirkan dan menentukan itu semuanya adalah Allah. Ini sekedar sebab saja. Kalau demikian halnya, pelakunya dihukumi sebagai seseorang yang melakukan perbuatan kesyirikan namun bersifat syirik asghar, bukan syirik besar. Kalau semisal dia meyakini cincin tersebut yang memberikan kebaikan kepada dirinya, yang menolak bala yang akan menimpanya, maka dia terjatuh ke dalam syirik akbar. Ini perhatikan, satu amalan yang sama dari perbuatan yang sama secara zahir, namun ternyata memiliki hukuman yang berbeda disebabkan karena apa? Niat, niatan masing-masing dari orang tersebut. Nah, si fulan dengan cincinnya terjatuh ke dalam syirik kecil karena demikian, si fulan dengan cincinnya terjatuh dengan dalam syirik besar karena demikian. Ini perkara yang perlu untuk kemudian kita pahami secara bersama. Namun secara umum, seseorang yang menempuh sesuatu sebagai sebab namun bukan secara syar'i, bukan pula secara qadari, itu adalah perbuatan kesyirikan bagaimanapun jenis kesyirikan tersebut. Bisa asghar, bisa akbar. Naam. Wa huwa syirkun fir rububiyyah haitsu i'taqada syarikan ma'a Allah fil khalqi wa tadbir. Perbuatan ini adalah kesyirikan dalam perkara rububiyah Allah, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Di mana dia meyakini adanya satu makhluk yang bersyarikat, bersekutu bersama Allah di dalam menciptakan makhluk dan mengatur urusan makhluk-makhluknya. Nah, itu syirik dalam perkara rububiyah. Nah, syirik dalam perkara rububiyah. Karena syirik itu kan bisa masuk ke dalam uluhiyah, bisa masuk ke dalam perkara rububiyah. Termasuk syirik dalam perkara rububiyah adalah ketika seseorang bersandar kepada sebab dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan apa yang dia yakini tersebut, dia meyakini bahwasanya sebab tersebut ikut serta bersama Allah di dalam mengatur nasibnya, menentukan nasibnya. Dan ini adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa syirkun fil ubudiyah, dan syirik pula dalam perkara ibadah, sehingga dua-duanya ini terkena kepada pelakunya. Haitsu ta'allaha lidzalika wa 'allaqa bihi qalbuhu tama'an wa raja'an li naf'ihi, di mana menyebabkan akhirnya seseorang menundukkan dirinya kepada sebab tersebut, menggantungkan hatinya kepadanya, berharap akan manfaatnya, persis sebagaimana berharapnya seorang hamba, bergantungnya seorang hamba, bersandarnya seorang hamba, tunduknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi menyebutkan man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang ia menyandarkan nasibnya kepada sesuatu, Allah jadikan dia bersandar kepada sesuatu tersebut. Menyandarkan nasibnya untuknya, berharap kepadanya, ini termasuk dalam perkara kesyirikan terkait ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa in i'taqada anna Allah huwa an-nafi' wad-dafi'u ar-rafi' wahdahu lakinnahu lakin i'taqadaha sababan sayadfa'u biha al-bala faqad ja'ala ma laysa sababan syar'iyyan wala qadariyan sababan hadza muharram wa kadzabun 'ala syar'i wa 'ala al-qadar. Adapun bila dia meyakini bahwasanya memberikan manfaat, menolak bala adalah Allah saja, namun dia meyakini itu sebagai sebab yang dengannya akan terhindar dirinya dari bala, maka sungguh dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab secara syar'i dan bukan sebab secara qadari sebagai sebab untuknya. Ini adalah perkara yang diharamkan, kedustaan atas nama syariat, demikian pula atas nama qadari. Nah, sempat dulu ada ikhwan cerita kepada ana, katanya ada seorang yang membawa anaknya atau yang semisalnya ke dukun. Nah, ke dukun, katanya anaknya patah tulangnya. Terus dilihat oleh dukun tersebut, udah pulang saja katanya. Loh, kok gak diperiksa? Udah, gak apa-apa, pulang saja, nanti periksanya nanti. Kemudian tengah malam tiba-tiba anaknya menjerit kesakitan. Ternyata usut punya usut, dukunnya sedang meluruskan janur, ya kan, kelapa muda, daun kelapa muda diurut-urut gini agar lurus, agar lemas. Ternyata yang kesakitan anaknya. Nah, ini kesyirikan. Ia berta'awun kepada syaitan dan meminta bantuan syaitan adalah perkara yang diharamkan di dalam al-Islam. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat al-Jin Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan keadaan jin-jin muslim yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sesungguhnya ada sekelompok dari kalangan manusia ini yang meminta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, jin-jin tersebut menambah kesengsaraan dan jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seseorang ia meminta bantuan kepada syaitan, kepada jin, apalagi diiringi dengan persyaratan-persyaratan yang keseluruhan persyaratan-persyaratan tersebut terkandung unsur kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Kata orang di sini ada yang namanya aji-aji. Ada yang namanya aji-aji. Bila seorang ingin demikian, maka dia harus bertapa. Harus bertapa. Selama sekian hari tidak makan, tidak minum, puasa selama sekian hari. Tidak siang, tidak malam. Puasanya sendiri tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Dari sisi niatannya, dia peruntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dan dikala itulah asyaitan akan memberikan dan menawarkan bantuannya kepada seseorang. Setelah dia mengetahui orang tersebut benar-benar telah melakukan perkara yang sangat mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyur al-ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Nah, amma syar'u fa innahu yunha an dzalika ashadd an-nahy. Ini baca sedikit sebentar. Adapun secara syar'i, syariat melarang seseorang bersandar kepada sesuatu yang bukan sebab dengan pelarangan yang keras. Wa manah anhu fa laisa minal asbabi nafi'ah. Yang dilarang oleh syariat bukan termasuk sebab yang mendatangkan manfaat. Karena Syekh menyebutkan orang tersebut telah berdusta atas nama syariat dan atas nama qadari. Wa amal qadar falaysa hadza min al-asbabil mahhuda wala ghairul mahhuda allati yahsul bihal maqsud. Adapun secara qadari, sebab tersebut bukan sebab yang secara nalar seseorang akan bisa mendapatkan kebaikan ketika seorang menggunakannya. Naam. Wala min al-adawiyatil mubahatin nafi'ah, bukan pula termasuk obat-obatan yang mubah yang bermanfaat. Wa kadzalika huwa min jumlati wasaili syirik. Terlebih lagi itu termasuk dari sebab-sebab kesyirikan. Fa innahu la budda ay yata'allaqa qalbu muta'alliqiha biha wa dzalika naw'un wa wasilatun ilaihi, sehingga mengharuskan pelakunya menggantungkan hatinya kepadanya, dan ini termasuk dari jenis kesyirikan dan wasilah menuju kesyirikan tersebut, dan inilah yang dimaksud dengan syirik asghar. Sehingga tadi kita sebutkan seorang yang bersandar kepada sesuatu sebab yang bukan secara syar'i, bukan pula secara qadari, bila dia meyakini itu sebagai sebab yang menentukannya adalah Allah Azza wa Jal, maka dia telah mendustakan syariat dan mendustakan qadari, dan terjatuh ke dalam syirik asghar, bukan syirik akbar. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.